Mitra Bisnis, setiap tahun menjelang Lebaran selalu dikebut perbaikan jalur mudik Pantura. Herannya, proyek perbaikan seperti ini sudah menjadi tradisi setiap tahun dan warga sekitar pun hafal dengan proyek rutin tersebut. Bahkan ada yang menyebutnya proyek abadi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengurus harian Institut Studi Transportasi, Izul Waro. Pak Izul, apa komentar Anda melihat kondisi ini? Sebenarnya antara kemampuan administrasi perbaikan jalan, terus beban yang terlalu tinggi juga, itu harusnya segera diatasi pemerintah dengan tindakan revolusioner, misalkan memperbaiki atau menyediakan jalur double-double track Jakarta-Surabaya secepat mungkin. Artinya sekian beban jalan raya itu dialihkan ke kereta api, itu sudah tidak bisa dielakkan lagi. Karena bagaimanapun juga kereta api itu memiliki keunggulan angkutan massal yang lebih tinggi gitu untuk mengangkut penumpang dan barang dalam jumlah yang besar untuk jarak menengah dan tinggi gitu. Jadi tidak semuanya dibebankan kepada jaringan jalan, tetapi dialihkan ke jaringan rel. Terus kemudian juga kalau mau lebih diintensifkan, terutama untuk angkutan barang ya, dialihkan selain ke angkutan rel juga ke angkutan laut. Jadi angkutan laut antara Jakarta-Surabaya itu juga lebih diintensifkan. Itu sebenarnya sudah diupayakan oleh Pelni, tetapi sayang demandnya belum terlalu tinggi. Karena apa? Karena biaya angkutan barang di jalan raya masih terlalu murah. Itu yang menjadi persoalan. Harusnya pengguna jalan itu dikenai cas lebih kalau memang bebannya dia terlalu tinggi. Sehingga tingkat kerusakannya kepada aspal itu juga tinggi. Dengan axle load yang terlalu tinggi, aspal itu misalkan gini, axle load-nya 2 kali dari beban gandar yang diizinkan. Kerusakan yang ditimbulkan kepada aspalnya itu kan bukan 2 kali lipat, tetapi 16 kali lipat. Itu dari perhitungan standar Kementerian Pekerjaan Umum yang mengacu kepada Kementerian Umum di Amerika Serikat, seperti itu. Sehingga penyakit selama ini bahwa kelebihan muatan itu akhirnya mengakibatkan beban berlebih dan kemudian jalannya rusak, dan itu selalu ditolerir, itulah yang salah. Kuncinya di sana sebenarnya. Kalau memang bisa zero overload, jalan itu sebenarnya usianya minimal bisa 5 tahun, sehingga tidak perlu tiap tahun pengaspalan ulang atau overlay untuk jalan-jalan Pantura tersebut. Banyaknya masalah yang super kompleks ini memang mau nggak mau harus ada terobosan yang revolusioner dari pemerintah. Kalau dari kualitas jalannya sendiri, bagaimana Bapak menilainya? Kualitas jalan sendiri dengan pengerjaan yang selalu dikebut, tentunya memang resiko kegagalannya pasti lebih tinggi daripada pengerjaan jalan yang diberikan waktu sesuai dengan kebutuhan teknisnya. Perlu diingat, jalan, katakanlah jalan tol Jagorawi, sebagai jalan tol pertama yang dibangun di Indonesia tahun 76, hingga saat ini kualitasnya ternyata nggak kalah dengan jalan tol yang lain. Itu kenapa? Karena memang kualitas teknisnya benar-benar dijaga. Pengawasannya juga oke, tidak main mata dengan pelaksana maupun perencananya. Dia konsisten dengan spek. Tetapi sayangnya hal itu tidak bisa diduplikasi untuk pembangunan-pembangunan yang lain. Sehingga dugaan bahwa kualitas jalan akhirnya tidak sesuai standar yang ditetapkan itu sulit dihilangkan. Dan itu juga terjadi terutama untuk jalan-jalan Pantura. Jalan tol aja terjadi, apalagi jalan yang non-tol gitu loh. Dimana seringkali kualitas layanannya memang diizinkan lebih rendah daripada jalan tol. Lalu melihat kondisi jalur Pantura seperti sekarang, ada himbauan Pak, apa yang sebaiknya pemerintah lakukan agar perjalanan mudik minimal bisa menjadi lebih baik? Artinya ini menjadi PR tersendiri bagi pemerintah, tentunya harus menyiapkan rambu yang super ekstra, artinya penunjuk arah, tanda peringatan, dan petugas yang disebar sepanjang jalur utama Pantura itu juga harus lebih banyak. Ini kan extra cost sebenarnya. Tetapi apa boleh buat, karena memang kondisi jalannya masih seperti itu, mau nggak mau pemerintah kan harus menyediakan solusi penangkalnya kan. Antisipasi kalau dengan kondisi jalan seperti itu, tentu saja resiko kecelakaan lebih tinggi, katakanlah seperti itu. Atau misalkan resiko kemacetan lebih tinggi karena kecepatan kendaraan menjadi lebih rendah. Artinya resiko kesemrawutan pun juga lebih nyata gitu. Itu artinya juga kebutuhan petugas untuk mengatur di lapangan itu juga semakin tinggi. Adanya panduan atau rambu-rambu peringatan juga harus lebih banyak gitu. Itulah konsekuensinya saat ini. Demikian pengurus harian Institut Studi Transportasi, Izul Waro. Saya Wendy Lim.